بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza hudira al-mu'min atatuhu malaikatur rahmah بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضية اخرجي راضية مرضيا عنك الى روح الله والريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا وإن الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمزح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرجك أنت لريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار أو كما قال هذه صحيح رواية إمام النسائي. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apabila satu orang mukmin mendekati ajalnya. Nabi cerita tentang orang kalau sekiranya dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beginilah detik akhir hidup dia. Apabila seorang mukmin itu mendekati ajal dia, atatuhu malaikatur rahmah. Yang mai kepada dia adalah malaikat rahmat. Biharirakin bayda. Dibawa berserta dengan malaikat rahmat itu ialah kain sutra putih. Dia ada banyak riwayat ni tentang cerita orang nak mati ni, dia ada banyak riwayat. Di antaranya riwayat ni, dia cerita kalau sekiranya yang nak mati itu orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang mai itu malaikat yang penuh dengan belas kasihan. Mai dia dibawa bersama dengan dia harirah bayda, kain sutra, kain sutra warna putih. Fayaqulun, maka kata malaikat yang mai nak cabut nyawa dia ni, ukhruji radiyatan mardiyan anki ila rauhillah wa raihan wa rabbin ghairi qadban. Malaikat kata elok-elok dekat orang yang nak mati ni, malaikat kata wahai roh yang redha dan diredai Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kamu. Malaikat main bisik baik-baik kepada orang yang nak mati ini, dia kata ukhruji, keluar elok-elok, radiyatan mardiyan anki, wahai roh yang diredai Allah Subhanahu wa taala, ila rauhillah wa raihan, keluarlah dengan roh yang berbau harum, wa rabbil ghairi ghadban, dan keluarlah kamu kepada Tuhan kamu yang tidak murka. Mana mati dia ni, roh dia disambut oleh malaikat dengan penuh ta'zim, dan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tak marah dia. Fatakhruju ka athyabi rihil misk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah roh itu seharum kasturi. Hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dha, sehingga kan malaikat Allah berebut-rebut nak sambut roh itu. Ini yang kita tak pernah jumpa dalam hadis yang kita dah biasa-biasa baca sebelum ni. Dia hadis ni tuan-tuan, antara satu riwayat dengan satu riwayat, dia bersifat komplement. Dia bersifat lengkap melengkapi. Kita baca satu hadis, kita baca satu hadis yang lain, konten dia ataupun matan hadis itu sama. Tapi hak ada dalam hadis ni, tidak ada dalam hadis ni. Maka dicantum hadis-hadis ni semua, dia bersifat komplement. Dia melengkapkan di antara satu sama lain. Apabila keluar saja roh orang yang beriman ini, keluar dia pun dengan elok, dengan baik, disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, baum dia seharum al-misk, seharum kasturi. Bahkan kata Nabi, hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dha, malaikat berebut-rebut nak sambut roh itu. Macam mana kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita tengok orang yang mati di Mekah, di Madinah, lepas selesai disemayangkan, mayat diusung buat peluh tu, kita tengok macam mana orang berebut. Mayat yang sudah disembahyangkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu, bila dia usung buat peluh ni berebut. Pakat nak pergi, kalau tak boleh tanggung, boleh suar jari tepuh mayat orang tu bawa pun tak apa dah. Demikian hal malaikat sambut roh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terbit daripada badan dia esok ini. Kata Nabi, hatta ya'tu nabihi bab as-sama, roh dia dibawa naik sehinggalah sampai di pintu langit. Di sana dia ada satu boundary, dia ada satu sempadan di antara kita bumi dengan langit Allah Subhanahu wa taala, dia ada satu border. Berdasarkan keterangan hadis yang sahih-sahih mengatakan di tiap-tiap border ini dia ada pintu. Bila roh orang yang beriman ini dibawa sampai ke pintu langit di sana, fayaqulun, Nabi kata, maka berkata malaikat yang menjaga langit, ma atyab hadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ardh, Malaikat yang jaga langit ni dia kata, alangkah wanginya bau yang kamu bawa mai dari bumi. Ini conversation di antara malaikat langit dan malaikat yang mengiringi roh naik ni. Malaikat langit kata, apa punya wangi ni benda yang hampa bawa naik ni. Fayatuna bihi arwahal mu'minin. Maka malaikat yang mengiringi roh ni bagi tahu, kata kami, bawa ni roh orang-orang yang beriman. Falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdumu alaih. Nabi kata, malaikat yang menjaga langit ni punya seronok menyambut kedatangan roh orang yang beriman ini. Seronoknya mereka ini lebih seronok min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaih. Nabi kata lebih seronok daripada kamu jumpa kawan yang kamu tak jumpa sekian lama. Bandingan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak jumpa lama. Kawan ni kita punya schoolmate dulu. Kita punya classmate dulu. Kita tak jumpa dia punya lama. Sekian lama kita tak pernah tengok dia. Duk dengar cerita pada orang. Tiba-tiba satu hari jumpa. Kalau betul kita ni close dengan dia masa mengaji dulu, kalau betul kita ni cukup rapat dengan dia masa mengaji dulu, bayangkan 30 tahun tak jumpa, tiba-tiba jumpa, dia punya seronok tu. Seronok tu Nabi kata tak boleh banding dengan seronok malaikat menyambut roh orang yang baik-baik apabila dibawa naik ke langit esok ni. Fayas'aluna, Nabi kata maka malaikat yang menjaga langit tanya kepada orang yang baru mati ni. Madza fa'ala fulan? Madza fa'ala fulan? Madza fa'ala fulan? Bila roh orang Islam, mukmin, orang baik-baik yang baru mati ni dibawa naik sampai di sana, malaikat yang jaga langit tanya kepada orang yang baru mati ni, madza fa'ala fulan? Apa yang dibuat oleh depa ni hak masih hidup di atas dunia ni? Malaikat tanya ni, roh orang baik yang baru naik ni, malaikat langit tanya, madza fa'ala fulan? Apa benda yang dibuat oleh adik-beradik hang, oleh kawan hang yang tinggal di atas dunia ni? Bini hang yang hidup di atas dunia ada buat apa? Anak-an yang tinggal di atas dunia untuk buat apa? Dia tanya ni, apa yang dibuat oleh mereka yang masih hidup di atas dunia ni? Ni, orang yang beriman, yang baru mati, yang baru naik, roh dia naik ke langit ni, ditanya oleh malaikat langit. Kalau dia mati dulu pada mak dia, malaikat tanya, mak-an yang tinggal untuk buat apa? Kalau dia mati dulu daripada suami dia, malaikat tanya, suami hang yang tinggal di sana, masa hang tinggal dia ada buat apa? Kalau dia mati dulu daripada anak-anak dia, malaikat tanya, anak-anak hang yang tinggal di atas dunia, dia ada buat apa? Madza fa'ala fulan? Lepas satu soalan, satu soalan, lepas satu soalan, satu soalan. Hadis ni kata, malaikat bertubi-tubi tanya orang yang baik-baik yang baru mati ni. Fayaqulun, maka kata malaikat yang mengiringi roh orang baik-baik yang baru mati ni, da'uhu, malaikat ha'irin ni kata apa? Sudah, dia kata tinggalkan dia. Fa'innahu kana fi ghammid dunya, sesungguhnya dia baru saja meninggalkan kekalutan dunia. Maknanya jangan duk kacau dia, dia baru mati. Jangan duk kacau dia, dia baru melalui detik paling sakit dalam hidup dia. Oh, mati sakit tuan-tuan. Macam mana sakit dia? Satu hari kita lalui. Tak ada perkataan yang boleh menceritakan sakit betul itu macam mana. Tak ada perkataan. Macam-macam bentuk kinayah dan bandingan yang dibuat oleh ulama dan sebagainya. Cerita kata sakit ni, nyawa nak keluar daripada badan kita ni, macam-macam cerita dibuat, tapi tidak mampu untuk nak menggambarkan hakikat sakit sebenarnya. Pokok pangkalnya, sakit mati adalah satu sakit yang tidak ada tolok bandingnya di atas dunia. bila mati, bila roh dibawa naik, bila sampai di sana, malaikat seronok sambut dia, pasti roh dia wangi, sewangi al-misk, sewangi kasturi. Malaikat sambut dia berebut-rebut. Bila sampai malaikat tanya, "Maza fa'ala fulan?" Hang mati, isteri hang buat apa? Masa hang mati, suami hang buat apa? Bila dia duk kena tanya macam ni, sedangkan dia baru melalui kematian yang sangat menyakitkan, malaikat yang irin dia ni kata, "Da'uhu." Dia kata dekat malaikat yang duk tanya ni, "Da'uhu." Da' makna dia tinggal. "Da'uhu." Apa tinggal dia? Jangan duk kacau dia. فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا. Kerana dia baru meninggalkan kekalutan dunia. Kata hadis, وَإِنَّ الْكَافِرَ. Tapi kalau yang mati, orang kafir. Kalau yang mati, itu orang jahat. Kalau yang mati, itu orang yang bermasalah di atas dunia. Kalau yang mati, itu orang yang tak peduli, semayang bang. Kalau yang mati, itu orang yang derhaka Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا حُدِرَ. Nabi kata apabila hadir malaikat di saat kematian dia, astadhu malaikatul azab bimith. Malaikat yang main nak cabut nyawa dia selain daripada malaikat maut ialah malaikat azab. Dia main dengan membawa al-mith, kain kasar, lawan kepada harirah baida, sutera putih tadi. Nak bungkus roh dia ni, maka orang yang tak bagus ni, malaikat azab mai dengan bawa kain kasar. Fayaqulun, kata malaikat ni, ukhruji sakhifatan maskhufan alaih. Keluar, wahai roh yang keji, daripada badan yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Ila azabillahi azza wa jal, selamat datang kepada azab Allah azza wa jal. فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَ. Maka terbit roh daripada badan dia sebusuk bangkai. Tuan-tuan, suka saya ingatkan hadis ini adalah hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Dan disahkan sahih oleh Al-Albani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ. Sehinggalah roh itu dibawa sampai ke pintu langit, di antara bumi dan langit. Fayaqulun, maka kata malaikat langit, penghuni langit, ma antana hadhihi riyah. Apa benda yang hampa bawa busuk sangat ni? Malaikat langit kata. Dia kata kepada malaikat yang mengiringi roh ni naik, dia kata, apa benda hampa bawa ni busuk sangat ni? Hatta ya'tuna bihi arwah al-kufar. Dan dia tak diizinkan melepasi pintu langit itu. Dihumbangkan roh itu ke bumi bersama-sama dengan golongan kufar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita baru baca tadi adalah satu benda yang kita akan lalui. Banyak-banyak minta kepada Allah supaya kita duduk dalam kumpulan yang pertama tadi. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan detik paling akhir manusia nak mati. Nabi kata, "Iza syakhafal basar wa hasyara jasadr wa qasyara al-jild wa tashannajat al-asabi' فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apabila satu-satu manusia nak mati, di antara tanda-tanda akhir dia. Dalam Facebook pun dia paduk sekelip benda ni. Tapi ada bahawa aku tak pernah jumpa dalam hadis. 40 hari lagi nak mati, lagu duduk main macam ni. Tak lagi 10 hari lagi duduk main macam ni. Lagu seminggu lagi duduk main macam ni. Dia tidak pernah jumpa dalam hadis. Yang ada dalam hadisnya ini. Nabi kata apa? Bila dah very last moment. Saat yang paling akhir dia nak lalui. Iza syakhatan bakar. apabila mata dia tepat memandang syakhasa, di dalam bahasa orang putih dia kata stare, tengok renung dia, stare. Nabi kata manusia apabila sedetik, dua detik, lima detik dia nak mati, mata dia tak tengok lain, dia tengok satu tempat saja. Apa yang dia tengok, Allah saja yang mengetahui. Dia tak beralih dah kiri kanan, dia anak duk panggil balik kiri, isteri duk panggil balik kanan, orang ni main duk talqin di telinga, la ilaha illallah. Mata dia tengok satu tempat aja. Nabi kata itu tanda detik paling akhir, iza syakhasal basar, apabila mata dia memandang tepat. Wahashra jasadr, apabila dada dia berombak dan ketat. Ni orang mati. Apabila dada dia nampak penat, apabila dada dia, dia saja yang tahu, ketat, nyawa tak lepas. Waksha'ar al-jild, apabila kulit dia bergetar dan berkerut. Waksha'ar ni maksud dia vibrate kulit dia tu, dia merasa bergetar. Dia rasa, kita tak nampak. Pasal apa? Pasal menahan sakit. Dia duk tahan nyawa nak terbit keluar tu, dia duk tahan sakit tu bergetar seluruh kulit dia. Watashannajat al-asabi', apabila jari-jari dia krem. Tashannajat, sentak. Apabila jari-jari dia jadi sentak, jadi krem. Fa'inda zalik, Nabi kata pada ketika itu, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka nak jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang bila duduk dalam keadaan macam tu, keadaan dia nampak dah malaikat mai dah, dia nampak, orang tak nampak, dia nampak malaikat mai. Kalau yang mai tu pakai baju putih, itu good news untuk dia. Tapi kalau yang mai tu, dalam hadis kata, ja'a malakani aswadani azraqani, maka mai kepada dia malaikat yang memakai pakaian hitam dan juga biru tua. Bila yang mai tu malaikat yang pakai pakaian gelap, itu bad news. Itu bad news. Dia tahu dah dia nak pergi ke mana. Pada ketika itu dia tak mau jumpa Allah. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia mati ni dia susah, maka Allah tak mau jumpa dia. Allah tidak welcome dia. Allah tak sambut dia. Tapi Nabi kata kalau orang yang nak mati ni orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus, dalam keadaan genting itu, man ahabba liqa Allah, siapa yang suka nak jumpa Allah. Pasal apa dia suka jumpa Allah? Pasal dia dah nampak dah tempat dia nak pergi. Dia dah nampak dah kubur dia nak jadi raudhah min riyadil jinan. Kubur dia nak jadi taman syurga. Dia nampak dah. Dia seronok nak pergi ke kubur tu. Dia suka nak jumpa Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala suka jumpa dia. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. Sebaliknya siapa yang tak mau jumpa Allah? Pasal tak mau jumpa Allah, pasal malaikat mai pakaian serba hitam. Pasal dia dah nampak dah kubur dia nak jadi hufrah min hufarin niran, nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Maka dia tak mau mati. Dia tak mau jumpa Allah. Allah tak mau jumpa dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah ayat Quran, ayat ini kita akan baca di Masjid Pematang Buluh insyaAllah, dalam kuliah yang akan datang. Surah An-Nisa, ayat 159. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. Maksudnya tidak ada seorang pun daripada kalangan ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tuhan kata melainkan sedetik dia nak mati dia beriman kepada Allah. Tuhan kata dalam Quran. Kalau hadis tuan-tuan kita boleh buat pandai tanya hadis sahih kan ni. Ini ayat Quran. Allah cerita dalam ayat kita baca ni ayat 159 surah An-Nisa. Allah kata ahli kitab. Ahli kitab ni siapa tuan-tuan? Golongan yang tidak mau terima Nabi Isa itu sebagai utusan Allah. Kalau dia ni ahli kitab Nasrani, dia kata Isa itu anak Allah, bukan Nabi, bukan utusan Allah. Kalau ahli kitab itu ahli kitab Yahudi, dia tidak terima Isa itu sebagai Nabi, sebagai anak Allah, sebagai apa, dia tolak semua. Baik dia ni ahli kitab Yahudi ataupun dia ni ahli kitab Nasrani, Allah kata wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Kalau dia ahli kitab yang semasa hidup dia tolak Allah, dia tolak Nabi, dia tak percaya kitab suci, dia apa semua, sedetik lagi dia nak mati, la yu'minanna bihi, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kata Isa itu utusan Allah. Pasal apa dia jadi macam ni? Pasal apa waktu yang last moment macam ni dia pergi jadi beriman sangat dengan Allah ni? Pasal apa? Pasal hak dia duduk dengar selama ni, hari ni dia witness. Dia dengar cerita pasal malaikat maut, dia tak pernah tengok. Hari tu dia tengok. Dia dengar cerita kata kubur boleh jadi taman syurga, kubur boleh jadi lubang api neraka, dia duduk dengar cerita, dia tak percaya. Hari tu Allah bagi nampak dekat dia. Bila benda ni sudah nampak pada mata dia, tidak nampak pada mata orang lain, bila dia nampak, la yu'minan nabihi, maka dia beriman sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengaku kata Isa itu adalah utusan Allah, adalah nabi yang dihantar oleh Allah. Dalam ayat yang kita akan baca nanti insya-Allah di pematang bulu, dia akan bagi tahu apa dia, dia kata iman itu sudah terlewat. Dia akan buat main syarah hadis tu yang panjang lebar, nak cerita kata apa, orang yang jenis macam ni, yang jenis last minute nak beriman, last minute nak berubah, last minute baru nak tukar cara hidup, last minute baru nak buat semua, orang yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima dia. Pasal apa? Sudah lewat. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Tuhan kata dan hari akhirat esok, Nabi Allah Isa alaihi salam yang mereka tolak kata dia Nabi, mereka kata dia anak Tuhan dan sebagainya, Nabi Isa akan menjadi saksi di depan Allah atas kekufuran dan keengkaran dan penolakan dia sebagai Nabi. Nabi Isa akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhumah, kata dia sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan law lam asma'hu illa marrah aw marratayn hatta 'adda sab'a marrat walakinni sami'tuhu akthar min dhalik. Sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana al-khif min bani isra'il la yatawarra' min dhanbin 'amilah. فأتتهم رأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت. فقال ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت لا، ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال تفعلين أنت هذا وما فعلت؟ اذهبي فهي لك. وقال لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفر، أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saya cukup suka hadis ni. Depan Sultan Kedah pun saya baca hadis ni. daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan satu hadis. Kata Anas bin Umar Al-Khattab, dia kata aku pernah dengar Nabi cerita satu hadis. "Law lam asma'ahu illa marrah aw marratayn hatta 'adda sab'a marrat, walakinni sami'tuhu akthar min dhalik." Dia kata Nabi bukan cerita sekali, bukan dua kali, bukan tujuh kali, bahkan lebih pada itu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata dia dengar hadis ini daripada Nabi bukan sekali, bukan dua kali, bukan tujuh kali, lebih pada itu. Kadang-kadang kita, bila kita attend kuliah-kuliah pengajian, ustaz ada baca satu dua hadis ayat Quran yang kita dah biasa dengar dua tiga kali dah. Jangan underestimate, jangan kita tu ingat kata dia ni tak ada model diulang yang ni. Jangan. Sebab apa? Sebab Nabi biasa repeat benda yang sama more than 7 times. Maka kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata hadis ni aku dengar Nabi ni bukan dia marah, bukan sekali, bukan marratain, bukan dua kali, bukan sab'a marrat, bukan tujuh kali, walakin aksar min zalik, lebih pada tu. Dia kata Nabi dia sebut, bukan kata Nabi lupa, Nabi purposely sebut lagi, Nabi repeat lagi, Nabi ulang lagi benda ni. Menunjuk kata benda ni important. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku dengar Nabi bersabda. Nabi kata kana al-kis min bani Israel dia la yatawarrah min dhanbin amila. Ada satu budak muda hidup zaman dulu, Nabi kata zaman Bani Israel, dia ni kalau nak buat dosa tak terazak-razak. Dalam bahasa hadis dia kata la yatawarrah min zanbin amilah, dia kalau nak buat satu benda dosa dia tak fikir dua kali, dia ingat dia buat. Jenis kaki membujuk lalu melentang patah, tak takut dosa, tak takut apa. Lagi jadi tengok apa yang tu MHI kah WHI kah apa tu tadi pengacara perempuan dua orang ni. Dia panggil satu budak perempuan, umur 18, duduk dalam pusat pemulihan akhlak. Dia main dengan satu ustaz dia yang jaga mereka. Nak cerita tajuk tadi ni. Nak cerita tajuk ketagih seks. Budak ni dia confess. Dia kata dia umur 14, dia mula. Dan alhamdulillah dia sedang dan dia dah berhenti. Ustaz yang main tu kata, dia kata UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, buat satu kajian tentang isu ini. Daripada 868 orang responden, tolak 10 orang aja yang tak terlibat dengan seks bebas. Responden diambil sekitar Selangor. Tadi nanti bagi tadi. Apa nak jadi dengan anak kita duduk besar. Takut kita dengar statistik tu. Anak kita duduk besar dalam masyarakat yang macam ni. Upah hari kita nak jaga dia, berapa lama kita nak kawai dia, apa satu mekanisme yang berkesan yang kita boleh guna untuk nak pastikan dia tak terlibat dengan orang yang macam ni dan benda yang macam ni. Orang jahat ni ramai lah ni. Maka Nabi SAW kata zaman Bani Israel dulu ada satu manusia yang seumpama ni. Al-kiflu min Bani Israel la yatawarra'u min zanbin hamilah. Dia kalau nak buat satu benda dosa dia tak terazak-razak. فأتتهم امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها. Nabi kata satu hari main satu budak perempuan jumpa dia ni, jumpa budak muda ni, daripada Bani Israel ini. Budak ni dalam keadaan desperate, dalam keadaan terspit, dalam keadaan perlu belanja, perlu duit. Budak ni mai jumpa, budak perempuan ni mai jumpa Al-Kiflu, Bani Israel ni mai jumpa, mai habak kata dia desperate, dia perlu duit belanja. Maka budak jahat ni tadi, Al-Kiflu, Bani Israel ni, dia kata, okey, tak ada masalah. Fa'a'taha 60 dinaran. Dia bagi 60 dinar kat budak ni, syarat satu. Aku boleh bagi duit ni, hang tak payah hanggap hutang, hang tak payah bayar balik. Aku mohon berzina dengan aku. Nama pun jahat. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajul min imra'atihi. Nabi kata dalam hadis ni, apabila budak perempuan ni dengan budak jantan Bani Israel hak jahat ni duduk pada kedudukan hampir berzina, macam satu suami dengan isteri dia, itu maksud dia. Ur'idat wabakat. Budak perempuan ni dia tiba ketat satu badan, gemetak dia satu badan, mengamih dia. Sikit lagi nak berzina, tiba-tiba dia tetap, dia menangis. Faqala, kata budak jantan jahat ni, dia kata, ma yubkik. Dia kata, yang teriak ni pasal apa? Apa yang menyebabkan kamu menangis? A'akrahtuk. Dia kata, adakah hang teriak ni kerana aku paksa hang buat benda ni? Bukankah tadi aku kata dekat hang perlu duit? Aku boleh bagi dengan syarat hang berzina dengan aku. Hang diberi pilihan. Aku bukan paksaan. Yang ni dia buat ketak, dia buat teriak ni pasal apa? A'akrahtuk. Adakah aku paksaan? Qalat. La. Walakinnahu amalun ma'amiltuhu qat. Budak perempuan ni kata, tak. Tuan tak paksa saya. Tapi saya nak buat satu benda yang saya tak pernah buat dan tak pernah teringat nak buat. Pasal itu saya takut, saya ketat. وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةِ. Dan saya pergi sanggup buat ni pun bukan pasal apa. Pasal saya desperate. Pasal saya dalam hajat yang besar. Saya perlu duit. Faqala, kata Al-Kiflu, budak Bani Israel ni, dia kata, tafa'alina anti hadha wa ma fa'alti. Dia kata, hang nak buat benda ni, benda yang hang tak pernah buat, hang nak buat. Izhabi fahiyalak. Dia kata, hang pergi, duit tu pun ambil dekat hang. Ni Al-Kiflu ni, hang sanggup buat benda yang hang tak pernah buat semata-mata kerana hang desperate. Tiba-tiba Allah bagi dekat dia satu perasaan kepada Al-Kiflu ni, rasa guilty, rasa bersalah, rasa macam dia ni nak take advantage, ambil kesempatan ke atas orang yang dalam kesempitan. Dia kata, izhabi, hampirlah. Dia kata, hampir balik. Fahiyya lak, duit 60 dinar tu ambil. Dia kata. Pi budak perempuan ni, waqala, dan kata Al-Kiflu ni, la wallah. Dia kata, demi Allah, dia kata, la a'fillaha ba'daha abada. Demi Allah, aku tak akan buat dah benda yang Allah murka lepas pada ni. Tuan-tuan, bukan Al-Kiflu saja. Benda ni dia duk keep repeating. Duk jadi, duk jadi. Ramai orang dalam dunia ni yang kita kenal, yang kita tak kenal, yang ada satu turning point dalam hidup dia. Kadang-kadang benda tu kecil aja, tapi menjadi satu titik tolak perubahan dalam diri dia. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famata min lailatih. Nabi kata, malam tu mati budak-muda ni, Al-Kiflu ni, mati dia. Siangnya dia tak jadi buat benda ni, dan dia terus insaf, rasa berdosa yang amat sangat. Malam dia mati. فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ. Subuh esok. Dia mati malam. Subuh pagi esok. Tertulis di pintu rumah dia, innallaha qad ghafara lil kifli, Allah ampun dosa dia. Siapa tulis? Wallahu a'lam. Semua orang yang bypass depan rumah dia boleh baca tulisan itu. Innallaha qad ghafara lil kifli, Allah ampun dosa dia. Pasal apa? Pasal rasa taubat, rasa insaf yang Allah tahu kata itu ikhlas. Allah ampun dosa dia. Moral pengajaran daripada hadisnya apa tuan-tuan? Tidak ada bumi tidak ditimpa hujan. Tak ada manusia yang tak buat salah, tapi taubat itu ubat dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Jilid 4, sorry. Bahrul Mazi jilid 4 muka surat 28. Hari itu kata 30, kita gostan 28. Sebab itu kita skip tak baca, saya tengok-tengok balik, perlu dibaca. Muka surat 28, bawah sekali. Sembahyang qasar dan permulaannya di mana? Benda ini perlu tahu. Kita nak musafir, di mana tempat kita boleh mula buat sembahyang jamak qasar? Adakah kita duduk di rumah kita di Kepala Batas, kita nak pergi Kuala Lumpur, sebelum kita keluar rumah kita boleh buat jamak qasar? Ataupun nak kena pergi di satu tempat baru boleh buat? Nah, itu tajuknya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan apabila menghendaki seseorang akan sekongkong musafir yang harus qasar padanya akan sembahyang, nescaya tiada harus qasar melainkan sehingga keluar ia daripada rumah yang musafir ia daripadanya, dan sama ada rumah yang musafir ia daripadanya itu qaryah ataupun padang. Maka jika ada ia qaryah, nescaya tiada ada baginya qasar sehinggalah melampaui ia akan segala rumahnya itu. Bahasa dia tu agak klasik. Dia nak abang simple aja. Dia kata kalau kita nak musafir, kita boleh buat sembahyang jamak qasar ini selepas kita keluar daripada qaryah kita. Itu mudah ya nak faham dia dulu. Kalau kita di Kepala Batas, di Lake Home, di Bertam Putra, di Bertam Perdana, Shah Bandar, apa semua kawasan ini, qaryah kita mana? Persempadanan ini ditentukan oleh pihak berkuasa agama. Kita, qaryah kita Bertam Indah. Maka kita kena keluar daripada qaryah Bertam Indah baru boleh buat sembahyang jamak qasar. Selagi kita berada di dalam kawasan qaryah Bertam Indah, maka selagi itu tidak boleh buat jamak qasar. Kalau buat, tak apa. Itu dia nak beritahu tentang sempadan untuk nak buat sembahyang jamak dan qasar. Tuan-tuan tengok muka sebelah, masalah 80. Okay, satu clear dari segi sempadan. Maksudnya apa? Tak boleh buat di rumah kita. Kena keluar, bukan kata keluar daripada rumah aja. Kena keluar daripada sempadan qaryah. So kita kena tahu sempadan qaryah kita di mana. Kalau sini kita nak menghala sebelah sana, sempadan qaryah kita Masjid Kubah Menerung. Kalau sini kita nak menghala ke sini, sempadan qaryah kita Masjid Jami' Badawi. Kalau kita nak menghala ke sana, tengok mana sempadan qaryah kita. Luar daripada border itu, di situ baru boleh kita buat sembahyang jamak dan qasar. Satu, clear. Masalah 80. Dia kata qasar itu harus bagi orang yang sakit. Sembahyang jamak qasar itu haruskah bagi orang yang sakit? Boleh tak boleh orang sakit, bedridden, duduk atas katil hospital, boleh tak boleh dia buat sembahyang jamak qasar? Kalau dilihat pada masyarakat, kepada susah orang sakit ni, rasanya dia lebih susah daripada orang musafir. Baik, persoalannya dari segi hukum boleh tak boleh dia nak buat sembahyang jamak qasar? Soalan ni soalan yang sangat contemporary, sangat bersifat semasa. Orang tanya banyak benda ni. Orang duduk atas kaki hospital dengan wire sana sini, dengan perut tebuk keluar main satu kampit urin pula duduk ada tepi kaki dan sebagainya. Kalau every time semayang dia nak kena bangkit pi pancung ambil air semayang, menimbulkan susah bagi dia yang kadang-kadang tak semayang pun. Jadi boleh tak boleh orang yang sakit ni diberi kelonggaran untuk buat jamak dan qasar? Itu persoalannya. Jadi kita baca, dia kata apa? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan bersamaan jua pada jamak qasar itu, harusnya akan orang yang sakit dan juga orang yang merdeka, abdi, perempuan, laki-laki dan sebagainya, apabila musafir mereka itu lain daripada musafir maksiat akan Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia apa dia? Sakit tu bab lain. Syarat dia musafir. Maknanya apa? Sakit tidak boleh buat jamak qasar. Musafir saja boleh buat. Ada siapa nak komplain Tuhan dalam bab ni? Tak boleh. Bukan Imam Syafi'i, semua mazhab tidak mengizinkan jamak qasar dibuat oleh orang sakit. Ulama bagi satu saja outlet, jalan keluar kepada problem ini. Apa dia? Dia panggil jamak suri. Ini outlet, jalan keluar yang dicadangkan oleh ulama semua. Jamak suri. Sod wawro. Suar ni maksudnya gambar. Gambar ni dipanggil surah. Surah. Plural dia suar. Jamak suri maksudnya nampak gambaran macam jamak, tetapi bukan semayang jamak. Maksud dia apa? Bagi orang sakit, dia semayang yang hak mula tu di ujung waktu dan semayang hak kedua di awal waktu. Still dalam waktu masing-masing. Maknanya kalau asar kata masuk pukul 4 orang, dia semayang agak-agak lagi 10 minit nak masuk waktu asar, baru semayang zuhur. Agak-agak dia habis semayang zuhur dalam 5 minit, asar masuk semayang asar. Itu kelonggaran yang diberi. Tidak boleh jamak asar. Okay? Clear yang tu. Masalah 81. Qasar itu apa hukumnya bagi orang yang musafir maksiat? Dia ni musafir daripada kepala batas. Pasal apa? Pasal nak pergi rompak bank di Kuala Lumpur. Bolehkah penyambung tarbus ini buat jamak qasar? Itu persoalannya. Kata Imam Syafi'i, barang siapa musafir ia kerana zalim atas orang Muslim ataupun ke atas mu'ahad kepada orang kafir, tapi janji, ada perjanjian dengan orang Islam, dia panggil kafir mu'ahad. Kalau sekiranya dia ni musafir kerana nak pergi buat benda jahat, nak pergi buat zalim ke orang dan sebagainya, dia entitled ke tak, layak ke dia untuk nak buat semayang jamak qasar? Itu persoalannya. Ataupun dalam contoh yang lebih ringan, dia nak pi Kuala Lumpur pasal apa? Pasal ada syuah heboh di Kuala Lumpur. Bolehkah dia buat jamak qasar perjalanan dia ke Kuala Lumpur itu? Baik. Yang ni kita dah bagi tahu bulan lepas, apa dia? Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah kata boleh. Imam Abu Hanifah dia kata kelonggaran untuk buat jamak qasar ini kepada musafir, tak kira musafir apa. Dia kata itu benda yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Dia kata dia ni keluar musafir kerana nak menyamun di jalan-jalan. Dia ni. Dia keluar pergi kerana nak jadi penyamun. Ataupun nak buat jahat di atas muka bumi. Dia keluar ni kerana ada janji dengan satu perempuan di Kuala Lumpur nak berzina. Boleh tak boleh dia ni nak buat sembahyang jamak qasar? Tentu orang berzina sembahyang tak? Sembahyang. Sembahyang. Jangan kata tak sembahyang. Sebab Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata satu orang yang berzina itu, dia tak akan berzina kalau sekiranya ketika itu dia beriman. Sama juga dengan orang yang mencuri. Satu orang pencuri itu, Nabi kata dia tidak akan mencuri kalau waktu dia nak mencuri itu dia beriman kepada Allah. Maksudnya, depan ni ada iman ke tak? Ada. Tapi masa nak jadi benda tu black out. Iman dia black out. Tuhan duk heret masuk ke mahkamah nak dikenakan pertuduhan pakai kepiah putih tu. Kepiah putih tu ada yang baru pakai, ada yang memang duk pakai. Jangan kita salah faham. Tengah orang dia marah, kita dia kena masuk mahkamah masa ni lah apa nak pakai kepiah putih. Dah, ada yang memang pakai. Pasal apa? Pasal hadis Nabi kata tadi. Maknanya siapa-siapa juga bila ada peluang dia nak grab dah peluang itu. Masing-masing tepuk dada tanya iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ni kita duk baca ni, dia beritahu lagu tu. Dia kata ada orang yang nak pi buat satu benda dosa di tempat yang lebih daripada dua marhalah. Dia nak pi tu boleh tak buat sembahyang jamak qasar? Ataupun dia kata dia ni satu abdi yang keluar lari daripada tuan dia. Ini dalam kes hamba abdi ni. Dia lari. Kalau orang tanya, ustaz, bolehkah kita kiaskan masalah abdi ini dengan servant atau maid, Indonesian maid yang duduk dalam rumah kita? Tak boleh. Mereka maid. Mereka bukan abdi. Maid dengan servant tak sama. Tak sama. Sebab hamba dibeli. Maid dibayar dekat ejen. Dan bukan kita beli dia. Kita bayar dekat ejen atas khidmat dia. Tolong urus buatlah. Jadi kalau maid ni lari daripada rumah tuan dia, dia boleh ada buat semayang jamak kasar nak balik ke Medan tu? Boleh tak boleh? Dia tak termasuk dalam kes ni. Tapi apapun, kalau dia yang buat naya tuan dia, dia kira dalam perjalanan yang zalim. Tapi tuan dia, kalau tuan dia duk ayun di belakang dia setiap hari, dia lari, dia boleh buat jamak kasar. Tengoklah, dia Islam ni dia go detail. Dia tak just sekali bagi hukum tu. Go detail. Tengok apa kes dengan budak ni. Dia lari betul. Dia lari. Lari pasal apa? Buka-buka belakang. Tengok dia kena ayam. Dan dia memang patut kena lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada harus baginya bahawa kafan. Bagi orang yang macam ni, Imam Syafi'i kata, dia walaupun musafir ke tempat yang perjalanan lebih daripada dua marhalah, tapi kalau niat dia tak elok, dia pergi kerana nak buat zalim, dia pergi kerana nak mencuri, dia pergi kerana nak buat satu benda jenayah, dia pergi kerana nak berseronok dengan benda yang boleh membawa dosa, maka dia hilang kelayakan untuk nak buat sembahyang jamak dan qasar. Ustaz, kalau kita nak pergi makan kenduri di Kuala Lumpur, boleh tak buat jamak qasar? Boleh. Tak payah tanya ustaz. Yang tu memang boleh. Pasal apa? Pasal itu benda baik. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata di situ, dan tiada harus baginya bahawa qasar. Maka jika qasar ia, nescaya diulang tiap-tiap sembahyang dan yang disembahyangnya itu. Kalau dia satu orang yang tidak ada kelayakan untuk buat jamak dan qasar, tapi dia buat. Dia nak pergi tengok syuah heboh di sana tu. Dia ada buat jamak qasar kot jalan. Semayang itu tidak diterima sebagai semayang yang sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i kata dia kena buat balik semayang tu. Semayang tu tak diterima. Kerana bahawasanya qasar itu adalah rukhsah. Rukhsah ni maksudnya keringanan ataupun kelonggaran. Dan hanya sahaja dijadikan rukhsah itu bagi mereka yang tiada derhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan dia sangat firm dengan pendapat ini. Tegas. Dia tak ubah. Dan lihatlah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i bawa main satu ayat Quran. Itu dia ambil tanggung ujung dah. Ayat tu ayat surah Al-Baqarah. Ayat 172. Dan 173. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum, washkuru lillah. In kuntum iyyahu ta'budun innama harrama 'alaykumul maytah wad-dam walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Baru dia mai ayat dia tulis tu, faman ittarra ghayra baghin wala 'adil fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Itu ayat dia. Maksud dia apa? Wahai orang yang beriman, makanlah daripada benda yang baik-baik. Tuhan kata. Wahai orang yang beriman, kalau nak makan, makan pastikan benda yang baik-baik. Benda yang baik-baik ni maksudnya apa? Maksudnya benda halal. Benda halal ni maksudnya apa? Benda halal ni bukan maksudnya bukan babi. Benda halal semua sekali. Jangan makan rasuah. Jangan makan duit yang syubhat dan sebagainya. Wahai orang yang beriman, kalau sekiranya hampa ni betul sayang dekat iman hampa, makan benda yang baik-baik. Ma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Hak kami bagi halal tu cukup. Jangan pi ranjau ambil benda yang tidak halal. Washkuru lillah. Tuhan kata syukurlah kepada Allah. Syukur tuan-tuan apa yang Tuhan bagi kat kita lah ni. Allah bagi kita sebulan 2,000, sebulan 3,000, syukur. Ada orang sebulan 300. Jangan banding kita 3,000 dengan orang yang 30,000. Banding kita yang 3,000 dengan kawan yang 300. Berbelanja ikut kemampuan. Washkuru lillah, syukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu betul-betul sembah Allah, Tuhan kata. innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Tuhan kata sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Bukan semua benda Tuhan tak bagi orang Islam makan. Hak Tuhan tak bagi itu aja jangan makan. Apa hak Tuhan tak bagi? Tuhan tak bagi kita orang Islam minum arak, jangan minum arak. Tuhan tak bagi orang Islam ni pi makan benda-benda yang disenaraikan dalam Quran dan hadis sebagai tak boleh, jangan pi ambil benda tu. Allah tak bagi kita makan bangkai, Allah tak bagi kita makan darah, Allah tak bagi kita makan daging babi. Babi syur kita tak makan, darah memang kita saja-saja kita tak pi makan. Bangkai, kita duk pi beli ayam, pernah tu kita teliti ayam yang kita beli ni, siapa yang proses dia? Dah itu saya ngajak masjid, satu masjid di sebelah Pinang tu, cerita lah tu, itu ni di surau ni. Pengurus di masjid habis main kat saya, dia kata, ustaz ni saya benda penting ni nak tanya ustaz nak buat macam mana. Saya kata, budak nak nikah, bila budak nak nikah dia kena pergi jumpa pengurus qaryah, okay, untuk dapat satu tanda tangan daripada pengurus qaryah. Bila budak ni main dekat dia nak ambil tanda tangan, dia tengok budak ni, dia kata, aku pasal macam kenal ni siapa ha? Budak ni kata, saya duk kerja jual ayam dekat market. Oh, okey. Aku ingat. Meja hujung kan? Yalah. Ah, meja hujung. Ni, sebelum saya ni saja tanya bila. Yang apa tu jual ni ayam? Siapa tu kira? Saja mesti tarikh tanya. Buat baru pala. Pak Haji, saya abang Fir. Toki Cina. Ha? Habis ada semelih siapa? Toki tak apalah, Toki apa pun tak apa. Tapi janji hak semelih itu orang Islam. Ada semelih yang siapa? Hantu. Saya abang Fir di Cina semelih. Allahuakbar. Pengurusi karyak ni, Cikgu Benjen. Sakam sejuk satu badan, pasal dia pun duk beli meja tu juga lah. Dia kata, biar betul, ini tang mana? Abang, tempat tang mana? Saya dengar ni, dia serabut tu saya. Dia kata, betul dah duk beli orang tu. Saya kata, ni cerita dia, pejabat agama, pergi cari ketua unit enforcement. Apa? Enforcement ni? Kuat kuasa pergi cari ketua unit kuat kuasa buat report suruh mereka pergi race tempat tu. Tak boleh, kata kita dah tahu mana boleh kita biang duduk makan benda haram ni, kita duduk baca ayat ni, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Kita babi tentu dah tu, saya kata tengok babi panggah berludah ambil kerir rempuh lintah juga oleh petak babi panggah ludah ni sampai kerir rempuh ludah, tak boleh dengan babi ni. Tengok-tengok ayam bangkai duduk makan ayam ni. Pasal apa? Pasal kita tak teliti. Itu je tarikat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tambah satu lagi, Allah kata, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Dan jangan kamu makan daging yang disembelih tidak dengan nama Allah. Ini yang kata sembelih tidak dengan nama Allah ni, maksudnya apa? Kita duduk berkawan dengan kawan bukan Islam. Mereka ni, mereka lah. Jadi nak salahkan mereka. Sebab mereka lah. Mereka cara, mereka kepercayaan mereka. Kadang-kadang dia pergi semelih ayam, dia pergi semelih kambing, dia pergi semelih apa di depan tokong dia. Dia semelih tu dengan niat apakah dalam kepercayaan dia. Lepas tu dia buat gulai, panggil kita pergi makan kenuri. Bagus kita pergi makan. Yang semelih tu pun dah tak lepas. Dia niat tu pun memang niat untuk berhala dia. Tak apa lagi. Ni hak masyarakat Islam ni. Hak masih lagi duk percaya kepada keramat-keramat ni. Saya ni, okay, niat ni kalau anak SPM ni dapat 8A, kata saya nak pergi semelih apa di kubur untuk keramat mana. Ni hak Islam ni. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi tunggu di Melaka, Tuhan duduk jemerang di Pulau Besar. Dia bukan sikit orang Islam. Apa ada di Pulau Melaka tu? Apa ada? Semua keramat. Semua tu tempat syirik. Hari-hari ada orang pergi semelih macam-macam di situ. Dia pergi semelih satu ayam, dia pergi semelih kambing, dia pergi semelih apa. Dia ada pula kawan sanggup tolong masak jamu orang makan di situ. Itu semua itu termasuk dalam wama uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih tidak kerana Allah. Dalam tafsir ayat ni dia kata apa? Disekalikan kerana Allah dan kerana benda lain pun serupa juga termasuk di dalam larangan kita makan sembelihan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Baru dia main ayat yang ditulis dalam kitab tadi. فَمَنْ اِطْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ. Tuhan kata barang siapa yang terpaksa. Tiga benda yang dilarang tadi. Apa dia? Maitah, bangkai. Apa dia? Adam, darah. Apa dia? وَلَحْمَ الْخِنْزِرِ, daging babi. Barang siapa yang duduk dalam keadaan terpaksa kena makan benda tu. Terpaksa maksudnya apa? Kalau tidak makan, mati. Itu terpaksa. Definisi darurat ataupun darurat dalam Islam ni apa dia? Kalau tak buat, mati. Itu baru darurat. Terpaksa dia. Dia naik kereta, empat orang, satu di kawasan snow, di kawasan salji, winter. Tiba-tiba salji turun, tutup kereta dia. Kereta dia trap di bawah timbunan salji, nak keluar tak boleh dan sebagainya. Sehari jadi dua hari, dua hari jadi tiga hari. Kawan dalam kereta dah mula mati. Dia nak makan tak boleh, nak keluar tak boleh, nak buka pintu kereta tak boleh. Apa pun tak boleh buat, seorang mati. Seorang dia pun kalau tak makan, mayat kawan dia, dia mati. Span, apa nama, bangku kereta makanlah. Itu masa tak ada siapa mati lagi tu, korek span makan dulu. Makan span tu lagi cepat mati. Halamak sikit mati ni, dia dah duduk dalam keadaan famanitura. Dia duduk dalam keadaan memang darurat lah. Dia memang kalau tak makan, dia adalah orang yang keempat akan mati. Mulai dia perhati, tengok telinga kawan dia, niat kata keropok dia pun kabut ambil makan. Misalannya. Boleh tak boleh benda tu? Ini ayat dia. Dia kata apa? Famanit turra. Barang siapa yang duduk dalam keadaan yang macam tu punya mudarat, dalam keadaan begitu punya barurah. Ghaira baghin wala adil. Syarat dia apa? Jangan bila dia makan tu hatinya gembira. Dan jangan bila dia makan tu melampaui batas. Kelonggaran untuk makan bangkai ni, kelonggaran dia apa? Kelonggaran dia jangan bila makan tu melampaui batas ni, maksudnya apa? Repih-repih telinga sebelah makan-makan sedap, lalu nak ambil sebelah lagi. Kelonggaran makan itu sampai tahap mana? Setakat untuk nak menyambung nyawa dia agar tidak mati. Dengan rasa sesedap, lalu nak ambil telinga ni lagi, lalu tak boleh. Dia makan kalau rasa keping telinga ni rasa boleh tahan setelah hari, dia kena hold dulu, tunggu dulu sampai dia mai pula jadi macam ketak kebuluran pula, tengok telinga satu lagi. Syarat dia macam tu. Kalau dia duduk dalam keadaan terpaksa kena makan khinzir, makan babi ni, makan-makan wih sedap pula, tak boleh. Itu sudah dianggap wala adin. Jangan sampai melampau duduk jadi sedap, lagu nak makan lagi, lagu nak tambah, tak boleh. Kalau dalam keadaan dia darurah itu, fala isma alaih. Tuhan kata maka tidak dianggap dosa baginya. Jadi Islam, tuan-tuan. Pasal apa? Dalam hierarki benda yang kita nak kena pelihara, yang pertama dia kata apa? Hibzuddin. Pelihara akidah dulu. Yang kedua, hibzun nafs. Pelihara nyawa. Islam membenarkan dalam keadaan macam tu diberi kelonggaran untuk benda-benda yang dilarang ini dia ambil. Maka bang siapa terpaksa dia kepada memakan daging babi dan bangkai dan darah dan sebagainya, padahal tiada keluar dia atas Islam. Maksudnya dia tak halalkan benda itu. Dia makan, dia tetap kata benda ni haram. Dia tak menghalalkan benda haram. Tapi aku barurat, aku kena makan. Begitu keadaan dia. Dan tiada ia orang yang melampau. Maksudnya bila dah makan, dia tak boleh rasa sedap nak makan lagi. Tak boleh. Maka tiada dosa atasnya memakannya itu. Dia kata. Dan begitu juga tiada harus menyapu atas dua khuf. Ini contoh lain lah. Kelonggaran untuk orang bila pakai khuf. Negeri sejuk, dia pakai kasut kulit. Paras atas daripada buku lali. Dia panggil khuf. Khuf, jangan kata khauf. Khauf maksudnya takut. Khuf maksudnya kasut tu. Kasut kulit yang atas daripada paras buku lali. Dibenarkan bagi orang yang duduk negeri sejuk. Sekiranya kalau dia nak ambil air semayang ni, dia jadi kebas habis tangan atau kebas kaki ni. Dibenarkan mereka ni pakai kasut dan kasut tak air buka. Dengan syarat apa? Sebelum dia pakai itu, dia dalam keadaan suci bersih. Ambil air semayang semua siap-siap, pakai. Lepas dia pakai itu, kalau batal air semayang, dia repeat ambil air semayang, tak perlu buka kasut. Memadai sapu di atas kasut. Kelonggaran untuk pakai khuf dan sapu di atas kasut itu bukanlah kelonggaran yang sewenang-wenangnya. Bukan siapa pun boleh buat. Sebaliknya, dia betul-betul dalam keadaan yang kena pakai benda tu, baru diberi kelonggaran itu kepada dia. Sama macam semalam kita beritahu di Masjid Padang Temusu. Semalam kita beritahu di Masjid Padang Temusu, bagi kih orang yang semayang duduk atas kerusi ini. Dan ini kalau pergi Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun disediakan di kursi lipat, apa seat bulat tu disediakan. Jadi menggunakan kursi untuk semayang ini dibenarkan bagi orang yang uzur. Tetapi kalau sekiranya dia mampu berdiri, dia sengaja pipi terus buka bangku duduk, semayang dia tidak sah. Dia mampu takat mana, takat tu dia kena berdiri. Sampai dah ketak lagi tak boleh berdiri, dibenarkan duduk. Kalau kata dia mampu untuk rakaat pertama, rakaat pertama dia kena berdiri. Bila dah rukuk, iktidal, sujud, bangkit rakaat kedua, dia nak berdiri dah tak boleh lah, dia dibenarkan duduk. Dalam pada duduk-duduk rakaat kedua tu, agak-agak imam habis baca Fatihah, imam nak baca surah. Sekira-kira kalau dia try toy, dia boleh berdiri. Dia saja tak mau berdiri, semayang dia batal. Ini bagi kes semayang fardu. Semayang sunat, daripada awal saja nak duduk walaupun sihat, tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So, kelonggaran ini disediakan oleh Islam. Tapi jangan sewenang-wenangnya menggunakan kelonggaran-kelonggaran ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, di bawah tu dia kata apa? Kasar orang yang tinggal di Mekah tak kala mengerjakan haji. Ini macam mana cerita pula. Dia memang ahlu Mekah, orang Arab kata. Dia penduduk Mekah. Bila mai musim haji, dia nak buat haji. Tentu percaya tak? Kata ramai lagi orang Mekah tak buat haji. Ramai tu, ramai. Pi sana saja, saja pi sembang dengan mereka ni. Especially yang susah-susah lah. Susah-susah ni. Pasti apa dia tak buat haji? Pasti itulah time dia nak buat duit. Bila mai season haji ni, masa itulah mereka nak buat duit. Mereka nak meniaga. Mereka nak ambil upah apa, macam-macam lah. Jadi, mereka tak buat haji. Dia rasa kalau dia miss satu season, satu musim haji, pergi buat haji, dia rugi. Sebab dia terlepas. Hak semusim, musim haji tu, yang tu dia nak belanja setahun di sana. Jadi bila kita pi sembang, lepas kita tanya dia hang buat haji tak lagi, dia senyum macam-macam, dia kata tak lagi. Jadi bila hang nak buat haji, insyaAllah dia kata, makna dalam masa terdekat. Terdekat tu berapa kali lah dia jawab, berapa tahun dah dekat siapa lah dia jawab, kata terdekat. Nampak Allah. Satu ujian Allah kepada orang yang depan mata ibadat tu boleh buat, tapi tak gerak peluang dia, dia nak buat ni. Bila esok ni dia nak buat bila? Bila dia pun dah tak larat, nak kena usung dengan stretcher, nak kena tolak dengan wheelchair, masa tu dia nak buat haji. Dia nak kata kat dia pun, itu kehidupan dia, itu punca pendapatan dia. Tapi, jangan macam tu. So, dia beritahu di sini, dia kata ni, orang yang duduk di Mekah ni, boleh tak buat semayang jamak kasar apabila main musim haji? Kata Imam Syafi'i, dan barang siapa ada ia daripada penduduk Mekah, maka mengerjakan haji ia. Nescaya menyempurnakan dia akan sembahyang di Mina dan di Arafah. Walaupun dia penduduk Mekah, ada jemaah yang sama dengan dia duk buat sembahyang jamak dan qasar, dia tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tidak musafir. Pasal apa? Pasal dia tidak cukup syarat untuk buat jamak dan qasar. Dia kena buat sembahyang cukup. Pasal dia penduduk Mekah. Dia orang Arafah, dia orang Mina, dia orang Muzdalifah, dia orang kawasan sekitar yang nak pergi ke tempat ibadat haji, ke tempat ritual haji itu tidak cukup dua marhalah. Maka dia tidak boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Dan begitulah juga dengan penduduk Arafah dan penduduk Mina. Maka tiada boleh qasar ia ketika mengerjakan haji. Dan begitu juga orang yang tinggal hampir dengan Makkah, daripada mereka yang tiada ada musafirnya ke Arafah, daripada barang yang mengqasarkan padanya akan sembahyangnya itu. Orang yang duduk kawasan yang tidak cukup dua marhalah. Tapi kalau hak cukup boleh. Contohnya orang yang main jalan darat. Orang Mesir. Dia pun main jalan darat, main ngambah. Orang Mesir main buat haji, dia pun main ngambah. Muasasah ni tahan mereka di satu tempat, suruh parking apa semua, mereka main jalan darat. Bahkan sampai ke Jordan, Jordan pun sebahagian main jalan darat. Nak main ke Mekah ni. Mereka ni semua entitled, layak untuk buat jamak qasar, pasal mereka lebih daripada dua marhalah. Begitu. Baik, masalah dia kata qasar kerana jauh perjalanan dan dalilnya. Yang ni kita tak payah baca lah. Yang ni dia ulangan. Kita tengok tajuk baru. Bab fi taksir salat, iaitu bab yang datang pada menyatakan mengqasarkan sembahyang fardu. Ketahuilah saudaraku, bagi orang yang musafir yang harus ia qasar sembahyang, bolehkah dia qasarkan sembahyang itu lagi apabila ia berhenti singgah pada satu tempat? Ini pula cerita. Dia nak pi Kuala Lumpur, tapi perjalanan dia nak pi itu dia ada nak singgah-singgah di tempat-tempat. Jadi kita tengok apa dia nak cerita. Maka pada masalah ini ada khilaf ulama padanya. Dan boleh lihat pada masalah yang akan datang. Dan di sini boleh dengar hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Al-Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah fa shalla rak'atain. Itu hadis dia. Diriwayatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah nak pergi ke Mekah kerana musafir nak buat haji bersama dengan sahabat-sahabat dia. Maka sembahyang Nabi dua rakaat sepanjang perjalanan itu. Nabi Madinah nak naik ke Mekah. Kalau hari ini kita naik bayar pun 5 jam. Zaman tu Nabi naik unta. Maka sepanjang perjalanan daripada Mekah nak naik ke Madinah, daripada Madinah nak naik ke Mekah untuk buat haji, sepanjang perjalanan itu hadis ni kata Nabi buat sembahyang qasar dua-dua rakaat. Apabila didengar oleh satu daripada murid Anas yang bernama Yahya ibnu Ishaq, akan kata Anas itu, ni Anas bin Malik cerita benda ni. Dia kata, aku buat haji sama dengan Nabi. Nabi dalam perjalanan tu, Nabi buat sembahyang qasar dua-dua rakaat. Bila dia cerita dekat anak murid dia, Anas bin Malik cerita dekat anak murid dia, anak murid dia tanya dia. Maka ia pun bertanya kepada Anas. Anak murid Anas ni, kalau tuan-tuan baca lah hadis, dia ada seorang hak paling popular dan paling dipercayai oleh Anas bin Malik. Nama dia Thabit Al-Bunani. Dulu boleh tengok. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Thabit Al-Bunani nama dia. So Anas ni waktu dia nak mati, dia pesan dekat Thabit ni. Thabit Al-Bunani dia pesan. Jadi dia duduk simpan rambut Nabi. Dan kita dah baca lah cerita. Cerita itu Nabi bila nak semayang Zuhur, selalu pergi rumah mak dia. Rumah Ummu Sulaim. Tidur. Bila berpeluh, mak dia duduk kau peluh Nabi itu ambil simpan dalam botol. Rambut Nabi yang jatuh gugur, mak dia, mak Anas bin Malik ni kutip simpan. Apabila Nabi dah wafat, Anas ni dia muda lagi. Dia mati umur 103 tahun, baru mati. Rambut-rambut Nabi yang dia duduk simpan, dia orang duduk main minta satu-satu sampai last tinggal selai ke dia. Orang minta dia tak bagi lah. Dia kata, aku habis lah. Kenangan aku dengan Nabi ni tinggal selai rambut dia ada. Ini Thabit Al-Bunani, anak murid Anas. Dan dia pesan, Anas pesan dekat Thabit Al-Bunani ni, dia kata apa? Dia kata, kalau aku mati, rambut Nabi hak selai ni letak bawah lidah aku. Ke bumi aku sekali. dia suruh benda tu. Tidak ada objection di kalangan semua ulama atas pesanan Anas bin Malik kepada anak murid dia, Thabit al-Bunani. Pasal apa? Pasal sepakat semua ulama, semua mazhab. Kata Nabi ini, ujung rambut sampai ujung kaki, penuh keberkatan. So, pesanan dia tu walaupun nampak pelik, tak ada satu ulama objek apa yang dipesan oleh Anas bin Malik itu. Dan apabila dia mati, betul, rambut Nabi yang selai dia simpan tu diletak bawah lidah dia dan dipenuhikan dia dengan rambut Nabi yang mulia itu. Ini kita jumpa ni, bukan-bukan Thabit al-Bunani. Ini satu murid lain, nama dia Yahya ibn Ishaq. Dia tanya kepada Anas bin Malik. Qala Yahya ibn Ishaq, qultu li Anas, kam aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah? Kata Yahya bin Ishaq, aku tanya kepada Anas bin Malik, ya Anas, berapa lama Nabi singgah, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Makkah pada masa Nabi buat haji itu? Nabi duduk di Madinah. Nabi buat haji di Makkah. Nabi mai daripada Madinah ke Makkah untuk buat haji itu, di Makkah Nabi duduk 4 hari. Itu ditanya. Qala, jawab Anas, 10. Iaitu Nabi duduk di Makkah masa buat haji itu 10 hari. Dia kata. 10 hari. Persoalannya ialah selama 10 hari Nabi duduk ada di Mekah masa buat haji itu, 10 hari itu Nabi buat sembahyang qasar dan ada yang jamak dan qasar. Hadis inilah timbul apa nama perbezaan pendapat di kalangan ulama. Yang tabung haji pun bincang, mula kata boleh, sat kata tak boleh, sat kata boleh, apa semua ni. Pasal apa? Pasal benda ni menjadi khilaf di kalangan ulama-ulama besar. Bukan ulama kecil, ulama besar pun dah pilih tentang benda ni. Pasal apa? Nabi daripada Madinah mai ke Mekah buat haji, Nabi duduk di Mekah 10 hari. Sepanjang 10 hari, Nabi buat sama ada sembahyang qasar tidak jamak ataupun sembahyang jamak dan qasar. Macam mana tu 10 hari boleh buat jamak dan qasar? Itu persoalannya. So, kita difahamkan dalam mazhab Syafi'i, jamak qasar ni entitled setakat 3 hari. Bila dia pergi 4 hari dah tak boleh lah. Nabi duduk 10 hari masa buat haji. Macam mana Nabi buat jamak dan qasar dalam tempoh 10 hari itu? Bila apa Anas bin Malik bagi tahu, anak murid dia tanya. Dia tanya Nabi betul-betul hari itu masa Nabi buat haji, Nabi duduk di Mekah berapa hari? Dia tanya Anas. Anas kata apa? 10. Nabi 10 hari duduk ada di Mekah. Masalah dia kata bermukim Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari di Mekah. Bagaimana tafsirnya? Tafsir maksudnya detail dia. Macam mana detail dia? 10 hari itu macam mana? Di mana Nabi duduk? 10 hari itu duduk di Hotel Sofwa saja. Tentu tak ada lagi. Sofwa tak ada lagi. 10 hari itu Nabi duduk di mana? Duduk setempat saja kan? Atau macam mana? Maka tafsirnya begini, dia kata. Iaitu pada hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah. Ha, ini dia main detail dia. Nabi daripada Madinah no. Okey. 4 hari bulan Zulhijjah Nabi masuk Makkah. Haji start awal bulan 8. Kita mazhab Syafi'i kira 9. Start di Arafah. Okey. Bagi mazhab Hambali dan orang yang berpegang kuat kepada sunnah, dia kira haji start 8. Pasal apa? Pasal Nabi start 8. Sebelum 8, 4 hari bulan Nabi sampai di Makkah. Maka bermukim Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang kelima, keenam dan ketujuh di Makkah. Berapa hari? 3 hari. 3 hari lebih lagi daripada hari yang Imam Syafi'i kata tak boleh tu. Tak lagi. 3 hari memang boleh lagi. Okey. Kemudian keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah pada hari yang ke-8. Nabi keluar daripada Makkah, Nabi pergi ke mana? Pergi ke Mina. So Mekah dengan Mina dia kira tarikh lain. Dia dah pergi kawasan lain lah. Maknanya Nabi tidak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari. Dan inilah calculation ataupun perkiraan yang diterima pakai oleh Imam Asy-Syafi'i. That's why kita kata imam mazhab ni tuan-tuan, jangan kita condemn satu, sokong satu, tak boleh. Sebab masing-masing hujah. Begitu. So hari yang ke-8, Nabi keluar daripada Makkah, pergi ke satu tempat yang bernama Mina. Dia kata. Kalau pergi di sana, Arab dia panggil apa? Muna dia panggil. Dia panggil Muna. Dan kita ni duduk nak tahan kereta, nak pergi ke Mina, main satu duduk abang Muna. Aku tak pergi Muna, aku nak pergi Mina. Tunggulah tuan-tuan. Lepas dia panggil Muna. Lepas itu dah pergi dah di Mina apa semua ni, kita nak balik. Kita dah duduk lebih daripada separuh malam, ke satu ke dua pagi. Kita nak balik Mesidong di Mekah, duduk tunggu kereta bas duduk lalu, duduk tahan nak pergi Mekah. Berhenti dia kata haram, tak boleh naik pula, tunggulah kita. Haram tu maksud dia apa? Mekah lah, Mekah dia panggil Al-Haram. Kalau kita pergi sampai hari ni pun signboard semua tulis Al-Haram. Al-Haram tu Mekah. Kita yang buta arah tak ada apa ni, main tu nak naik, baru tu nak naik, dia kata haram, tak boleh naik pula, haram balik, nak tunggu baik hal lain memang tak ada. Kan? Usah bila pizadah tak ada arah ni memang susah. Kan? Baik, Nabi SAW 4 Zulhijjah sampai di Makkah. Nabi duduk di sana 5, 6, 7 duduk di Makkah, di kota Makkah. 8, Nabi keluar ke Mina. Dan hari 8 Zulhijjah dalam bab haji dia panggil hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah Rawah ni maksud dia apa? Maksud dia minum air kenyang. Hari 8 dipanggil hari Tarwiyah kerana orang Arab yang nak pergi buat haji ni, hari 8 tu mereka bagi unta, mereka minum sampai kenyang untuk nak complete the whole ibadah haji tu. Maka hari 8 itu dipanggil hari Tarwiyah, dia kata. Dan pergi ia, yakni Nabi SAW ke Arafah pada hari yang ke-9. Di sini kita sah. Kita kalau pergi ke Mekah buat haji, 9 baru kita, 8 malam ke apakah kita bertolak daripada Mekah nak pergi ke Arafah. Kita tak pergi Mina lah, kita terus shoot ke Arafah. Nabi 8 di Mina, kemudian baru ke Arafah pada 9. Dan kembali pula ia ke tempat yang bernama Mina tadi pada hari yang ke-10. Dan haji selepas wukuf, Nabi bertolak keluar mai ke Muzdalifah, Muzdalifah Nabi mai ke Mina. Hari yang ke-10 subuh Nabi sudah ada di Mina. Untuk buat apa? Untuk nak melontar di Jamratul Aqabah dan untuk nak bercukur, untuk nak bertahallul awal. Okey. Nabi sampai di situ pada hari yang ke-10. Maka bermukim Nabi SAW di situ, yakni di Mina itu, hari 11 dan hari 12. 11, 12 Nabi duduk di situ. Hari 13, Nabi buat apa? Nabi bertolak balik ke Makkah. Maknanya Nabi pergi dari satu tempat ke satu tempat, ada tak satu tempat yang lebih daripada 3 hari? Tak ada. Nabi mai daripada Madinah masuk Mekah 4 hari bulan. Duduk di Mekah 5, 6, 7, tak lebih daripada 3. Tak lebih daripada 3 hari. 8 Nabi pergi ke Mina. Makna musafir Nabi bersambung. Ini hujah Imam Syafi'i. Duduk di Mina 8, 9 Nabi pergi ke Arafah. Keluar daripada Mina pergi Arafah, musafir duduk berterusan. Esoknya bertolak ke Muzdalifah and then mai ke Mina. Duduk di Mina pula 11, 12. Hari 13 lepas melontar, pada hari yang ke-13 lepas Zuhur, Nabi bertolak balik ke Mekah. Di semua tempat Nabi tidak duduk lebih daripada 3 hari. Itu hujah Imam Syafi'i yang kita kena faham. Okey. Balik Nabi SAW hari ke-13 ke Mekah dan keluar Nabi, kembali Nabi musafir ke Madinah dan Nabi terus balik ke Madinah. Ibadat haji yang Nabi buat ni ibadat VIP dia panggil. Pasal apa? Pasal kita hari ni kalau pergi buat haji kena ubari 35, 40 hari, ada yang 43 hari kan. Ada orang yang buat niaga di sini, dia tak boleh tinggal lama. Dia kata, saya kalau tutup sebulan, saya tak boleh. Tanya ustaz, boleh tak tolong atur? Saya bukan lembaga pengarah cabung haji. Ustaz, boleh tak ada kenal siapa-siapa tolong saya atur? Saya nak pergi. Dia kalau boleh dalam seminggu. Seminggu pada 6 tahun Malaysia pun pergi lebih daripada seminggu. Kan? Boleh kalau sekiranya hang jadi adik angkat kepada Raja Saudi. Dia hantar kepada Pak Bang yang ambil hang, pergi habis dia hantar hang balik Mesir seorang. Ataupun habis-habis tak ada, jadi adik angkat kepada Sultan Hassan Al-Bolkiah Brunei. Boleh. Lain pada tu, cerita dia kena duduk sana. Kalau boleh buat haji dalam tempoh 14 hari, itu sudah VIP. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dia macam cawang, pergi haji, pergi buat macam-macam. Ada yang nak pi minta nak pi kapal awal balik, nak minta kapal lah. Seperti pun nak maksimum dan masa duduk di Mekah. Ada, tak macam tu pun ada. Ada nak pi kapal lah, nak balik kapal awal pun ada. Ada ikutlah batak macam mana pun. Tapi bila habis-habis haji, duduk ulang pi pejabat tabung haji, duduk minta nak balik awal pun ada. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Nabi SAW pergerakan dia dalam ibadat haji macam tu. Dia tak pernah stranded di satu tempat lebih daripada 3 hari. So dari segi mazhab Syafi'i, Nabi memang entitled, memang layak untuk buat jamak qasar sepanjang tempoh ibadat haji itu. Pasal apa? Pergerakan haji Nabi itu memang seperti mana syarat yang diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Baik, itu satu bab. Satu lagi dia terima satu bab lain. Baik, masalah dia kata qasar bagi orang yang bermukim. Saya beritahu dalam kuliah lepas, kita kena faham betul-betul definisi tiga ni. Apa dia? Yang pertama mustautin, yang kedua mukim, dan yang ketiga musafir. Definisi tiga-tiga ni dari segi fiqh dia kata apa? Yang kata mustautin tu apa? Orang yang duduk satu tempat tak ada niat nak pindah ke lain, dia bermustautin. Yang kata mukim ni apa dia? Orang yang duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari tapi hati ada duk ingat satu hari nak balik kampung sendiri, dia bermukim di situ. Walaupun duduk 30 tahun, di sisi definisi fiqh, dia orang yang bermukim. Dan ada satu lagi musafir. Musafir ni apa dia? Orang yang dalam perjalanan yang diharuskan oleh syarak dan dia tidak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari. Itu definisi itu kena faham, baru kita boleh faham bab jamak dan qasar ni. Tak faham yang tu, sekejap lagi dia confuse habis semua. Baik, kita tengok dia kata apa. Qasar bagi orang yang bermukim dan ikhtilaf ulama padanya. Kata At-Tirmizi, dan bermula telah diriwayatkan daripada Ibni Abbas daripada Nabi SAW bahawasanya Nabi bermukim pada setengah musafirnya 19 hari. Sembahyang Nabi dalam tempoh 19 hari itu 2 rakaat qasar pada sekaliannya. Ha, dia start namanya dah. Khilaf ni. Sebab ada hadis menceritakan Nabi biasa pi duduk transit di satu tempat 19 hari. Dan dalam tempoh 19 hari itu Nabi buat sembahyang qasar. Itu kata Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Dan kata Ibnu Abbas juga, dia kata pada takwil ini riwayat, maka kami apabila bermukim kami, kemudian daripada telah dapat Nabi SAW, barang yang antara awal hari dan antara 19 hari itu, maka sembahyang kami 2 rakaat qasar. Abdullah bin Abbas dia kata apa? Oleh kerana kami tengok Nabi macam tu. Nabi duduk di satu tempat 19 hari, 19 hari itu Nabi buat sembahyang qasar. Maka kami buat macam Nabi buat. Tempoh musafir kami ialah 19 hari. Itu satu pendapat. Okey. Dan itu juga bersandar kepada hadis. Itu satu. Dan selepas daripada 19 hari itu, maka kami tamamkan sembahyang kami. Hari yang ke-20 barulah kami sembahyang lengkap. 4 rakaat buat 4, tak potong dah, 4 jadi 2. Begitu. Kerana tidak ada dalil hendak qasar sembahyang kalau duduk lebih daripada 19 hari. Itu yang dihujahkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Satu. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bahawasanya berkata Sayyidina Ali, bahawa siapa bermukim ia 10 hari, nescaya tamamkan dia akan sembahyangnya. Ali bagi takat 9 hari aja. Siapa duduk sampai 10 hari, hari ke 10, tak boleh dah buat jamak qasar. Itu pendapat yang dipegang oleh siapa? Sayyidina Ali. Hak tadi siapa dia? Ibnu Abbas. Ini bukan komen-komen orang. Ibnu Abbas sahabat kanan Nabi. Ali lagi sakan dia ni. Tapi dua-dua mempunyai pendapat yang berbeza tentang bilangan hari dibolehkan untuk jamak dan qasar. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ia barang siapa bermukim ia 15 hari, nescaya mentamam dia akan sembahyangnya. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, lagi satu orang hebat. Dia bagi takat berapa hari? 14 hari. Bila mai hari ke-15 dah kena sembahyang cukup dah. Setakat 14 hari saja. Dan diriwayatkan daripada Sa'id Al-Musayyib bahawasanya berkata, ia apabila bermukim ia, nescaya sembahyang ia 4 rakaat. Dan diriwayatkan daripada yang demikian itu oleh Qatadah dan Atha' al-Khurasani. Dan diriwayatkan daripadanya oleh Dawud bin Abi Hind menyalahi yang demikian itu. Dan kata At-Tirmizi, dan telah bersalah-salahan segala ulama kemudian daripada barang yang diriwayatkan itu. Semuanya pada kasar bagi orang yang bermukim. Dan ada pun Sufyan Ats-Tsauri dan Ahlul Kufah, maka berjalan mereka itu mewaktukan setakat 15 hari. Ini cerita banyak. Ini bawah itu semua. Kalau direngkahkan, satu Ibnu Abbas bagi 19 hari. Ali bagi 9 hari. Ibnu Umar kata 14 hari. Sa'id bin Musayyib kata 3 hari. Sufyan Ats-Tsauri kata 14 hari. Al-Auza'i kata 11 hari. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kata 3 hari. Jadi kita tahu, kata ini satu benda yang dikhilafkan oleh ulama. Jadi kita tak mau serabut benda ni, kita kira apa? Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal bagi setakat 3 hari. Kita pegang yang tu sudah, lain tu lupakan. Begitu aja. Jadi kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur misalnya, kita nak pergi, kita nak duduk di sana berapa hari. Kalau niat kita masa nak pergi ni kata nak duduk di Kuala Lumpur 4 hari. Perjalanan, dalam perjalanan nak pergi, kita boleh buat semayang jamak dan qasar. Sampai aja di destinasi kita, rumah anak kita, di Taman Melawati kita, di mana kan kita sampai aja terputus musafir kita. Sampai tu tak lewat lah. Kalau niat kita lebih daripada 3 hari. Itu kena ingat. Sebab apa? Banyak orang salah faham. Dia tak ikut mazhab mana pun. Dia kira dia sampai di rumah anak dia di Kuala Lumpur, 3 hari hak pertama dia buat sembahyang jamak qasar. Hari keempat baru dia buat sembahyang tamam. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Perjalanan nak pergi boleh buat. Sampai aja di destinasi tak boleh lah. Kalau niat kita nak duduk lebih daripada 3 hari. Kalau niat kita nak duduk 3 hari, maka sepanjang 3 hari itu boleh buat jamak dan qasar. Dia ada lagi masalah yang lebih complicated. Contoh, kita bawa contoh. Kita duduk Kuala Lumpur, kita nak pergi Kuala Lumpur. Tapi nak pergi Kuala Lumpur tu nak singgah Parit Buntang, nak tidur di situ sah, nak singgah di Taipei, nak tidur di situ sah, nak singgah di Bukit Beruntung, nak tidur di situ sah, barulah nak sampai di Kuala Lumpur. Perjalanan kita nak pergi tu. Kalau kita nak pergi tu, sama ada di Parit Buntang, atau di Taiping, atau Bukit Beruntung, apa semua, kita duduk tidak lebih daripada 3 hari di tiap-tiap satu tempat. Sepanjang masa tu, jamak qasar. Tapi kalau kita bertolak daripada Kepala Batas, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita bertolak daripada Kepala Batas sampai di Parit Buntang, memang niat nak duduk Parit Buntang 4 hari. Apa jadi? Masa kita bertolak keluar pun tak boleh, sampai di Parit Buntang pun tak boleh. Musafir kita nak start daripada mana? Daripada Parit Buntang pula ke Kuala Lumpur. Baru kira. Dia tak kira daripada Kepala Batas. Pasal apa? Pasal tempat kita tinggal tadi, niat nak duduk lebih daripada 3 hari. Ataupun contoh kedua, rumit sikit lagi. Kita Kepala Batas nak pergi Taiping. Boleh tak Kepala Batas Taiping? Boleh tak buat jamak qasar? Boleh. Pasal lebih daripada 2 marhalah. Tapi kita nak tinggal di Parit Buntang. Nak singgah di Parit Buntang nak duduk 4 hari. Jadi daripada kita keluar ni pergi Parit Buntang, boleh tak jamak qasar? Tak boleh. Pasal apa? Pasal musafir kita terputus di Parit Buntang. Sekejap lagi kita nak sambung pergi Taiping, nak kira daripada Kepala Batas Taiping ke? Daripada Parit Buntang Taiping? Daripada Parit Buntang Taiping. Jadi boleh tak buat jamak qasar sepanjang perjalanan? Tak boleh. Pasal apa? Pasal tidak cukup 2 marhalah kedua-dua destinasi itu. Kita boleh faham tak? Demikian juga hal yang lebih rumit. Kalau sekiranya kita berubah niat, itu tajuk yang akan datang. Yang itu pun bagi malam ni semua. Sehari keluar pakai kasut kawan buat balik. Jadi dia pening. Dia pening. Aku mula tadi faham lah. Dia terang lebih lagi. Dia celaru je lah. Celaru ni yang pakai kasut orang ni je lah. Dia seorang tidak kasut, habis 50 orang tidak kasut. Kan? Jadi cakap tu dulu kita buat ni. Wallahu'alam. Tuan-tuan, tajuk jamak qasar ni agak complicated. Tapi dengar betul-betul, jangan bersembang, jangan terlena. Kalau terbersembang, terlepas-lepas. Lepas tu cari tak jumpa. Ataupun terlena, opah juga, terlepas-lepas, cari tak jumpa. Dia kena follow every word tu, dengar, faham, dengar, faham kunci, dengar, faham kunci, dengar, faham kunci, insyaAllah. Main soalan macam mana pun dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Sebab benda ni bukan kita nak jawab ke orang. Abang kita sendiri aja dulu. Abang kita sendiri aja dulu supaya kita tak jadi celaru. Lepas tu insyaAllah dia akan masuk fit tafawak, fit safar. Cerita dalam musafir, boleh tak boleh kita buat sembahyang sunnah. Okay, dan dia akan main hadis-hadis dia itu ni, hadis-hadis cerita Nabi buat ke tak buat. Nabi buat ke tak buat sembahyang sunnah. Dan kalau sekiranya kata Nabi buat, sembahyang sunnah apa yang Nabi tak miss sepanjang musafir Nabi? Dalam banyak-banyak sembahyang sunnah tu, sembahyang sunnah apa yang Nabi tak lepas? Dia akan main dalam hadis yang akan datang. So dia menunjukkan kepada kita sembahyang sunat tu bagus dibuat. Tapi dalam hak bagus tu ada yang sangat bagus sehingga kan Nabi dalam apa keadaan pun Nabi tak tinggal sembahyang sunat itu. Apa sembahyang sunat tu, dia akan main dalam hadis yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Fatihah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.